Allah tuh adil. Ya Allah, kita bisa bicara begini saja. Ya Rob, saya kan nggak punya apa-apa. Engkau perintahkan orang haji. Mudah bagi Allah menunjukkan jalan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita dekat dengan Allah dan Allah melihat kita akan aman, layak menjadi haji mabrur, kan ada jalurnya. Sudah banyak kisah ya. Tadi seorang bapak cerita bagaimana tukang sol sepatu yang nabung 30 tahun, tiba-tiba dia menolong orang. Dia mungkin tidak berangkat, tapi niatnya sudah maksimal, doanya sudah maksimal. Mungkin di sisi Allah lebih mabrur daripada yang sudah haji 30 kali dan pulang tidak robah sama sekali. Na'udzubillah min zalik. Jadi jangan risau ya. Allah Maha tahu isi hati. Tugas kita cuma dua. Luruskan niat, sempurnakan ikhtiar. Sudah.